بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. Para pemirsa Radio Muslim 1467 AM Yogyakarta dan juga pemirsa Serini yang menyiarkan siaran ini yang kami muliakan, alhamdulillah di pagi hari dan alhamdulillah di kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia, kita dapat kembali melanjutkan kajian intensif yang berkaitan tentang cara beragama Islam yang benar, atau yang seringkali dibahasakan oleh para ulama dan disebutkan manhaj. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara insyaallah tentang konten dakwah ahlus sunnah atau prinsip dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang ke-8, yaitu membersihkan baru menghiasi. Para ulama biasa membahasakan istilah membersihkan itu dengan istilah tasfiyah, kemudian menghiasi itu dengan istilah tarbiyah. Jadi dakwah sunnah wal jamaah itu prinsipnya adalah tasfiyah, baru kemudian tarbiyah. Ya, membersihkan dulu dari hama-hama, dari noda-noda, dari jamur-jamur, jamur akidah, jamur ibadah, ya, noda-noda akidah, noda-noda ibadah, noda-noda muamalah, hal-hal yang merusak kesucian Islam, ya itu dibersihkan terlebih dahulu. Jamur-jamur yang mengotori akidah seseorang ataupun ibadah seseorang gitu ya, itu dibersihkan dulu. Baru kemudian mereka akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tarbiyah. Tarbiyah itu menghiasi. Kalau kita artikan secara laksikal ataupun tekstual, yaitu tarbiyah itu mendidik. Ya, tarbiyah itu mendidik. Jadi idealnya adalah kita agar proses pendidikan yang kita tanamkan kepada umat ini menjadi berhasil ataupun benar-benar menampakkan hasilnya adalah dengan kita bersihkan dulu umat ini dari hal-hal yang merusak mereka, merusak akidah mereka. Kita bersihkan dulu, bersih-bersihnya. Lalu kemudian ya, kita beranjak kepada tahap yang kedua, yaitu tahap hati. Nah, ini tidak bisa dibalik. Jika ini dibalik maka menjadi tidak ideal. Kita tarbiyah dulu, kita didik dulu, kita masukkan dulu, ya. Tapi jiwa masyarakat, ruh ataupun hati masyarakat tidak kita siapkan untuk menerima tarbiyah yang kita berikan. Sehingga yang akan terjadi adalah kegagalan. Ya, tidak akan berkah. Ya, jauh dari keberkahan proses yang seperti itu. Karena memang itu menjadi sisi daripada kewajaran sunnatullah dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan. Ya, wajarnya adalah kemudian mentarbiyah, mengajari. Tidak kemudian kita mentarbiyah dulu baru kemudian kita membersihkan. Ya. Sama ya, seperti misalnya seorang punya mobil kuno gitu kan, punya mobil kuno dan ternyata mobil ini sudah bertahun-tahun tidak dia pakai, akhirnya mogok. Nah, ketika orang ini akan menggunakan mobil ini kembali, mungkin dia rindu dengan masa-masa lalunya ketika memakai mobil tersebut, ya. Apakah dia akan menghiasi dulu ini mobil baru kemudian dia perbaiki mesinnya dan kaki-kakinya misalnya, ataupun hal-hal yang peralatan-peralatan atau onderdil-onderdil yang prinsip yang ada pada mobil, atau dia akan perbaiki dulu yang paling urgent baru kemudian dia akan hiasi? Tentu dia akan memilih yang kedua, ya. Ngapain dia hiasi, dia kasih AC, dia kasih lampunya diperbaiki, ya kan, misalnya gitu kan. Jok mobilnya diganti, ya kan, kursi-kursinya semuanya, tapi mobilnya nggak bisa jalan. ya. Tapi bannya bocor misalnya, mesinnya enggak mau gerak, ya. Tentu tidak seperti itu cara yang cerdas, ya kan? Cara yang cerdas enggak seperti itu. Dia akan perbaiki dulu yang paling urgent sampai bisa benar-benar berjalan, baru kemudian dia akan hiasi itu mobil. Nah, prinsip Ahlus Sunnah itu seperti itu. Jadi mereka sebelum mendidik umat, mentarbiyah umat, artinya menanamkan nilai-nilai Islam kepada nilai-nilai Islam yang sempurna ini ya, yang komprehensif ini kepada umat, maka mereka akan menyiapkan umat itu dulu agar bisa menerima daripada tarbiyah-tarbiyahnya Islam. Agar bisa menerima daripada syariat-syariatnya Islam. Mereka akan memurnikan mereka, artinya membersihkan masyarakat atau mentasfiyah umat dulu. Maksudnya apa yang ditasfiyah? Bukankah proses tasfiyah itu tarbiyah? Maka kita katakan, ya kalau secara umum bisa dikatakan seperti itu ya. Proses mentasfiyah itu juga adalah salah satu daripada proses tarbiyah ya. Tapi tasfiyah ini dikhususkan penyebutannya oleh para ulama, ataupun pemurnian ini dipisahkan penyebutannya karena ini sangat penting dan itu adalah prioritas. Itu prioritas. Bukan hanya dalam dunia dakwah, sebenarnya dalam dunia kehidupan seperti saya contohkan orang yang punya mobil tadi. Atau contoh yang lebih sederhana ya. Ketika seseorang pengen bangun rumah. Sementara di tempat yang akan dia bangun rumah itu masih berupa semak-semak. Ya. Masih berupa semak-semak, masih berupa pohon-pohon belantara hutan gitu kan. Atau berupa rawa. Kira-kira orang ketika ingin membangun rumah di tempat seperti ini, dia akan siangi dulu semak-semak itu sehingga mudah untuk bangun pondasi dan sebagainya, atau dia bangun rumah dulu seadanya yang penting tampak bagus. Saya yakin dia akan melakukan pembersihan dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian akan bangun rumah sehingga pembangunan rumah dapat berjalan dengan efektif sehingga melahirkan rumah-rumah yang kokoh. Ya kan? Demikian juga dalam dunia dakwah itu seperti itu. Kita bersihkan dulu karena yang namanya yang kita bawa itu adalah ilmu. Dan ilmu itu tempatnya adalah di hati. Ilmu itu tempatnya hati. Ketika kita menyampaikan ilmu tapi hati masyarakat tidak kita siapkan, tidak kita bersihkan terlebih dahulu, maka itu seperti seorang yang membuat rumah di tempat rawa-rawa yang semak-semak itu tadi sehingga tidak efektif, tidak nyaman, ya kan? Entah itu banyak ular, banyak nyamuk dan sebagainya kan? Kita bersihkan dulu hati ini daripada noda-noda. Karena ilmu itu tempatnya hati. Tempatnya ilmu itu di hati, bukan tempatnya ilmu di otak. Ilmu itu bertempat di hati. Sehingga ilmu itu adalah hiasan bagi hati, bukan hiasan bagi otak, ya. Ketika ilmu itu merasuk ke dalam hati seseorang, maka ilmu itu akan benar-benar memancarkan haibah daripada diri seseorang tersebut. Akan memancarkan kemuliaan. Ya, berbeda dengan ilmu yang hanya sebagai penghias otak. Bedanya apa? Kalau ilmu itu sebagai penghias hati, maka dia akan memuliakan pelakunya atau pembawanya. Tapi kalau ilmu itu hanya sebagai penghias otak, maka dia bisa menjadi bumerang bagi pelakunya. Ya, khususnya ini berkaitan dengan ilmu agama ya. Kalau ilmu yang lain silakan tidak usah dibawa ke hati ya, itu pilihan ya. Tapi kalau ilmu agama harus dibawa ke hati, harus bawa ke perasaan ya. Maksud saya harus bawa ke hati gitu. Kemudian juga ilmu seseorang yang dipikul oleh hati, ilmu seseorang yang dimasukkan ke dalam hati itu akan menjadi karakter yang indah. Ya, akan menjadi karakter yang indah. Akan melahirkan akhlak yang luhur. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Rasulullah SAW, ya, akan melahirkan etika, akan menjadikan manusia itu berada dalam puncak kemanusiaan, ya, dalam puncak kemanusiaannya. Tapi kalau ilmu itu hanya sebagai penghias, hanya sebagai penghias otak, ya, maka dia tidak akan melahirkan karakter. Mungkin barangkali karakternya akan bertentangan dengan ilmu yang dia bawa. Nah, ini bahayanya dalam menempatkan ilmu. Ya, kalau ilmu itu salah tempat, maka akan menjadi bahaya malapetaka, ya kan, bagi penuntut ilmu, bagi pembawanya, bagi pencarinya. Petaka yang paling besar adalah disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan untuk membodoh-bodohi orang-orang yang bodoh, maka tidak akan mendapatkan surga, sebagaimana secara makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Atau tentang sabda Nabi yang berbicara tentang tiga orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Tiga orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu diantara salah satu adalah orang berilmu. Orang berilmu, tapi ilmunya tidak ditempatkan di hati. Dia cari ilmu, tapi tidak disimpan pada tempatnya. Disimpan hanya di otaknya saja. Sehingga ilmu itu digunakan untuk ngakal-ngakali syariat. Ya, ilmu itu untuk apa ya? Dia otak-atik untuk melegalkan kesalahannya. Na'udzubillah. Ini karena salah menempatkan ilmu. Maka ilmu itu tempatkanlah ke dalam hati. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala pernah mengatakan di dalam kitab Khulashah Ta'limil Ilmi, ya, wal ilmu jauharun latif. Ilmu itu adalah permata yang sangat indah. La yasluhu illa fi qalbin nadhif. Tidak akan pantas bertempat, tidak akan betah bertempat kecuali di hati-hati yang bersih. Ya. Jadi kalau hati masyarakat ini masih kotor, maka sebanyak apapun ilmu yang kita masukkan itu akan menjadi tidak berkah. Barangkali ilmu itu hanya tidak akan mereka simpan di dalam tempat yang benar, mungkin disimpan dalam otaknya saja, tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Nah, pentingnya bagi kita untuk memperhatikan, ya, prinsip dakwah yang ke-8 ini adalah tasfiyah dulu baru tarbiyah. Tasfiyah dari apa, para pemirsa? Yang ditasfiyah adalah, yang ditasfiyah adalah noda-noda hati yang paling prinsip itu. Seluruh noda hati itu ditasfiyah. Apa noda hati itu? Ada noda syubhat, ada noda syahwat. Semua noda hati itu banyak, ya. Noda hati itu banyak. Tapi kalau mau kita kelompokkan itu cuma dua aja. Nah, kita fokus di dua ini. Ya, kita fokus untuk melawan dua ini, maka insya Allah hati kita bisa bersih. Noda syahwat dan noda syubhat. Noda syahwat itu berkaitan dengan dosa-dosa. Noda syubhat itu berkaitan dengan akidah, kepercayaan, dengan iman. Nah, ini sebelum kita mendidik umat untuk menghiasi ibadah mereka dengan ibadah-ibadah sunnah, misalnya dengan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah yang tidak prinsip, kita bersihkan dulu ibadah mereka ini dari noda-nodanya, noda-noda daripada noda-noda syahwat berupa maksiat-maksiat dan sebagainya, ya kan? Demikian juga supaya akidah mereka bersih, maka kita apa? Caranya kita bersihkan dulu akidah mereka ini sebelum kita menghiasi akidah mereka. Maka kita bersihkan dulu noda-nodanya, kita siangi dulu hama-hamanya. Ya. Yang paling besar atau yang paling layak untuk kita prioritaskan di antara dua noda ini adalah noda syubhat. Ya, noda syubhat. Karena noda syubhat ini dia adalah noda yang merusak, noda yang memperburuk akidah seseorang, kepercayaan seseorang. Ini yang paling prinsip. Dan noda syubhat yang paling besar itu adalah syirik, kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Maka kalau dia dosa paling besar, berarti noda hati yang paling akut, yang paling kotor, itu adalah syirik. Nah, ini harus diprioritas ini. Prioritas proses tahapan tasfiyah dalam dakwah kita itu ini. Ini jadi bidikan utama. Kita tidak usah di awal kita menjalani proses dakwah di sebuah lingkungan masyarakat. Nah, ini yang menjadi proses utama itu. Ditarbiyah dulu, ditasfiyah dulu akidahnya, dibersihkan dulu kesyirikan-kesyirikannya. Baru kemudian kita tanamkan nilai-nilai Islam yang komprehensif. Ya, maka tidak hikmah ketika seseorang itu berdakwah misalnya ya. Berdakwah keutamaan baca Quran. Berdakwah untuk ngajak-ngajak sedekah misalnya. Berdakwah untuk apa ya? Berjihad misalnya. Berdakwah untuk melakukan amal-amalan yang sunnah, sementara masyarakat itu di tempat yang dia menjadi objek dakwahnya masih merajalela kesyirikan di situ. Kesyirikan, ya, cirinya merajalela kesyirikan di situ gimana? Kalau kita mau menilai setiap orang jadi harus proses bersih 100% dari noda, ya kita enggak, manusia terbatas pengetahuan dan kemampuannya. Tapi ada indikasi untuk menilai bagaimana masyarakat itu kesyirikan itu sudah tidak populer, ya, kesyirikan itu tidak merajalela. Bagaimana caranya? Ya, ketika suatu ritual kesyirikan ataupun aktivitas kesyirikan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang keterbelakangan. Nah, itu di antara indikasinya, ya. Suatu hal yang terbelakang. Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman misalnya. Masyarakat sudah paham itu. Nah, ini enggak masuk akal ini. Ini kok misalnya kok ada apa ya misalnya ya, ada burung masuk rumah kok dikaitkan dengan tamu. Ini enggak masuk akal, enggak logis ini. Kalau yang logis itu misalnya ciri ada tamu gimana? Oh, nanti ada yang WhatsApp dulu ke saya, nanti mau ketemu jam sekian. Nah, itu berarti ciri ada yang tamu, ada tamu datang dan itu logis, ya kan? Tapi kalau burung masuk ataupun misalnya kupu-kupu masuk karena ada tamu misalnya. Ini seperti ini tidak. Ini enggak logis kan, manusia semakin bertambahnya zaman alhamdulillah semakin menggunakan logikanya dengan baik. Sehingga tindakan-tindakan kesyirikan itu menjadi sesuatu yang suatu momok yang negatif. Sesuatu yang memalukan. Orang menjadi apa ya? Orang itu malu kalau menampakkan. Kalau dulu mungkin zaman kita kecil orang anak-anak kecil dipakaikan jimat ya kan, dikalungkan jimat ataupun di apa ya? Sabukkan pakai sabuk jimat mungkin biasa ya kan dulu. Itu ketika itu syirik merajalela. Maka ketika suasana seperti itu kemudian kita berdoa tentang keutamaan sedekah. Nah, ini kan enggak hikmah. Apa manfaatnya sedekah? Kalau masyarakat itu masih berbuat syirik. Mau sedekah sebesar gunung Uhud emas itu pun enggak akan diterima oleh Allah kan? Sahabat Abdullah bin Umar ketika diceritakan oleh seorang tabi'in yang datang dari Basrah bahwasanya di Basrah ini ada Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya yang berkeyakinan bahwasanya mereka itu meyakini Allah itu tidak punya campur tangan dalam perbuatan manusia. Artinya bahwa tidak ada yang namanya takdir Allah itu tidak ada. Semuanya itu adalah ikhtiar manusia. Tidak ada campur tangan takdir. Ini kan keyakinan yang menjadikan seorang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak meyakini rukun iman yang salah satu rukun iman ya, mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ini kan namanya noda syubhat ya kan, yang seperti ini contohnya. Dan ini termasuk daripada kesyirikan, karena apa? Nah, jadi orang ini, orang yang seperti ini meyakini adanya pencipta, bahwasanya manusia itu bisa menciptakan sendiri perbuatannya tanpa campur tangan Tuhan. Padahal Allah mengatakan wa huwa khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuatkan. Ini menentang Al-Quran dan menganggap adanya pencipta selain Allah itu manusia sendiri. kan kesyirikan. Apa kata Abdullah bin Umar? Kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Para sahabat berlepas diri kepada keyakinan yang seperti itu. Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa kalau seandainya mereka berinfak emas sebanyak gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, mau emas sebesar gunung Uhud yang sedemikian, wah, kalau orang melihat orang infak sebesar gini kok udah subhanallah, geleng-geleng, takjub, luar biasa hatinya, bisa mengalahkan kebakhilan untuk diinfakkan ke jalan Allah. Tapi kalau akidahnya rusak, enggak ada manfaatnya itu. Nah, inilah pentingnya tasfiyah, para pemirsa, ya. Pentingnya pemurnian sebelum kita bergerak mentarbiyah umat itu. Ciri bahwasanya dakwah kita itu sudah melalui jalur tasfiyah baru tarbiyah itu gimana? Ketika dakwah kita itu fokus memberantas kesyirikan, itu menjadi konten utama, ya, atau menjadi prioritas utama di dalam tahapan dakwah kita, atau disebut dengan fokus kepada akidah umat. Nah, baru kemudian mentarbiyah, ya, baru kemudian mentarbiyah agar perjalanan dakwah kita ini menjadi diberkahi oleh Allah. Bukankah cara yang seperti ini yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya itu, pertama beliau memurnikan akidah dulu. Beliau membersihkan kesyirikan-kesyirikannya, kafir Quraisy, sebelum beliau tarbiyah mereka untuk menjalankan berbagai macam ibadah yang lain. Gitu. Jadi tasfiyah ini kontennya adalah akidah, tasfiyah itu. Kemudian yang kedua ibadah, yang paling prinsip adalah akidah, dikontain, dibersihkan dulu, kemudian ibadah dibersihkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu fokus mendakwahkan akidah itu selama 13 tahun di Mekah. Proses tasfiyah beliau itu 13 tahun. Baru kemudian tarbiyah itu berjalan selama 10 tahun ketika di Madinah. Jadi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu konten utama satu, akidah, memberantas syirik, membantah syirik, membantah syirik. Enggak ada yang lain. Makanya seperti misalnya syariat zakat, ya kan? Syariat jihad, syariat azan misalnya. Mungkin syariat puasa Ramadan itu juga setelah fase Mekah. Ya, itu datang akhir setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus kepada setelah selesai PR beliau pada dalam tasfiyah akidah, ya, dalam pembersihan kesyirikan. Ini kita bisa lihat dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah, ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Hijriah atau disebut dengan Makkiyah. Maka mayoritas isi ayat tersebut adalah berbicara tentang akidah semuanya. Tentang la ilaha illallah. Ya. Tentang surga, tentang neraka. Tentang surga, tentang neraka, tentang sifat-sifat Allah. Tentang hari kiamat. Ya, ini kan bicara tentang ini adalah kontennya akidah, kan. Maka kita kalau dakwah kita mau berkah, ya, kita tiru juga cara Nabi berdakwah. Jadi kita di dalam mengikuti tuntunan Rasulullah itu bukan hanya dalam ibadah. Maksud saya dalam bukan hanya ibadah-ibadah badan yang gitu populer, ya kan, sholat, wudu, ya gitu. Kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi kita mengikuti tuntunan Nabi ini harus komprehensif, ya. Bukan hanya pada sebagian-sebagian kehidupan beliau saja. Kita mengikuti Rasulullah SAW itu dalam politiknya beliau, bagaimana cara berpolitik beliau. Bukan harus politiknya harus seperti itu. Warnanya, ya, maksudnya bukan warnanya, ya, apa ya, mungkin detailnya, ya kan? Karena perkembangan zaman kan berbeda. Maksudnya kita ikuti beliau dari prinsip beliau bagaimana dalam berpolitik. Hadis-hadisnya sudah tersebar banyak. Kemudian dalam berkeluarga kita ikut beliau. Demikian juga dalam berdakwah. Nah, kita harus komprehensif mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu ini bagian daripada penunaian daripada ikrar kita. Ini adalah bagian daripada penunaian daripada ikrar kita yang sangat suci. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Itu isi daripada wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ini adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam semua kehidupan beliau, termasuk dalam ibadah itu juga mengikuti sunnah ibadah, dalam dakwah maksud saya mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berdakwah itu tasfiyah dulu baru tarbiyah. Fokus beliau membersihkan akidah umat 13 tahun, baru 10 tahun syariat jihad, haji, zakat itu dan sisa-sisa daripada hukum Islam itu diselesaikan oleh Allah penyempurnanya dalam 10 tahun di Madinah. 13 tahun itu cuma satu kontennya, itu akidah. Ini menunjukkan betapa pentingnya tasfiyah, pentingnya daripada akidah itu, pentingnya daripada memperhatikan kesyirikan, maksudnya membidik kesyirikan sampai hilang, baru kemudian kita bawa umat ini. Ya, baru kita kemudian hiasi agama umat ini dengan syariat-syariat Islam yang indah yang lainnya. Ya, syariat Islam lainnya. Nah, setelah kemudian akidah, maka kita prioritas berikutnya adalah pemurnian ibadah. Dari berbagai macam apa kalau ibadah? Kalau akidah kan lawannya kesyirikan. Kalau ibadah apa? Ibadah lawannya kebid'ahan. Maka jangan dulu kita itu mendakwahkan masyarakat, mendidik masyarakat untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Nanti dulu. Ibadah-ibadah yang sunnah, tapi ternyata kemudian mereka belum begitu sadar tentang bahaya kesyirikan. Ya, wajarnya adalah, hikmahnya adalah kita bersihkan dulu, kita sadarkan dulu masyarakat itu tentang bid'ah. Ya, bahwasanya bid'ah itu semuanya sesat, misalnya kan. Enggak ada bid'ah hasanah. Jangan sampai kita menjadi dai yang malah justru mengotori, bukan mentasfiyah, malah justru mengotori, bukan membersihkan tapi malah mengotori. Ya, ini kalau kita berdakwah tanpa ilmu atau kita berdakwah membawa kebodohan dan kemudian kita anggap ilmu, yang terjadi apa? Justru aktivitas dakwahnya itu jangankan tasfiyah dulu kemudian tarbiyah, tapi malah justru mengotori dulu baru mentarbiyah. Nah, ini kan repot ini kayak gini nih. Mending yang tarbiyah dulu kemudian tasfiyah, ya kan? Mending yang mendidik dulu baru tasfiyah daripada dai yang dia mengotori umat dulu baru kemudian mentarbiyah, nih tambah rusak agama ini. Na'udzubillah. Ya, kita menyiapkan benih-benih ataupun ya kan sawah-sawah yang tidak layak untuk ditanami, itu sama saja kayak gitu. Yang terjadi gagal panen, yang terjadi Islam ini akan dibawa oleh orang-orang yang bukan, yang tidak layak membawa ilmu Islam ini. Karena dia mengotori baru menanamkan nilai Islam. Gimana? Jangan sampai kita seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya ya, pemirsa, mohon maaf ini ya. Dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat bahwasanya bid'ah itu ada yang boleh, bid'ah itu ada yang baik. Nah, ini hati-hati. Bukankah bid'ah itu menjadi konten utama, bidikan utama dalam proses tasfiyah? Setelah kita mentasfiyah syirik, kita mentasfiyah bid'ahan. Ya, karena kalau syirik itu lebih parah ya, kesyirikan itu tentu lebih parah daripada kebid'ahan. Setelah syiriknya beres baru bid'ah. Setan juga dalam menggoda manusia kan, sebagaimana terangkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbisul Iblis, ada tahapan juga. Jadi ada tadarutnya juga, ada tahapannya juga setan itu dalam menggoda manusia. Dimulai dari yang paling penting, baru kemudian yang kurang penting, dan kurang penting berikutnya. Yang paling penting apa? Akan diajak syirik dulu. Kalau enggak bisa, setan sudah siang dan malam bekerja keras. Kok kemudian kok orang ini enggak kepengen-kepengen melakukan kesyirikan, nanti setan akan beralih pakai jurus yang kedua, diajak ke bid'ah. Nah, gitu ya. Kalau bid'ahnya sukses, oh, alhamdulillah, dibuat istiqomah di atas bid'ah itu. Syukur-syukur kalau ada celah, nanti diajak ke syirik lagi. Ya. Nanti dikemas lagi oleh iblis itu syirik, syirik berkonten ibadah, syirik yang berkonten religi misalnya. Kalau dulu mungkin syiriknya vulgar ya kan, ternyata nggak mempan, tapi setelah berbau Islam gitu kan, syiriknya dikemas menjadi yang lebih indah, syirik berkonten religi misalnya. Alhamdulillah. Nah kalau misalnya seorang diajak ke syirik ya nggak bisa, maka setan berpindah ke jurus yang ketiga, apa? Maksiat, diajak maksiat. Nah itu, diajak maksiat juga nggak mempan, diajak judi nggak mempan, diajak tawuran ya nggak mempan, diajak gelut ya nggak mempan. Gitu. Akhirnya maka iblis akan mengajak dia untuk bermudah-mudahan dalam masalah mubah ataupun berlebih-lebihan dalam menggunakan hal-hal yang mubah. Na'udzubillah. Akhirnya kena akan menggiring nanti ya pada maksiat. Na'udzubillah. Ya, jadi jangan sampai justru kita yang dianggap masyarakat sebagai dai tapi tidak menjalankan amanah sebagai dai itu dengan baik. Ya kan? Bukankah al-ulama warasatul anbiya? Para ulama itu adalah pewarisnya nabi. Dan bukankah nabi itu dalam proses dakwahnya adalah 13 tahun itu mentasfiyah umat, membersihkan akidah umat dulu dari kesyirikan, baru kemudian tarbiyah. Jangan sampai kemudian seorang dai yang dipandang masyarakat paling berilmu tentang syariat Islam, ternyata proses dakwahnya itu malah mengotori dulu. Jangankan mentasfiyah, tapi dulu mengotori, menanamkan kepada masyarakat tentang bahwasanya ada bid'ah hasanah. Ya, bid'ah itu ada yang berpahala. Nah, berarti kalau bid'ah hasanah kan berarti ada bid'ah yang mengandung pahala kan? Berarti kan ada bid'ah yang bisa mengantarkan ke surga kan? Apakah ada? Coba kita tanya jujur saja kepada nurani. Adakah bid'ah yang berpahala? Adakah bid'ah yang bisa menghasilkan ridho Allah? Ada enggak? Enggak sampai hati. Hati kita menjawab ada itu enggak sampai hati. Ya. Kecuali yang enggak punya hati. Hati enggak sampai untuk bisa mengatakan seperti itu, enggak nyampe. Dan itu selaras dengan apa yang dipesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Nabi katakan semua bid'ah itu sesat ini. Beliau ucapkan hampir di semua pembukaan khutbah beliau ini. Jadi jangan sampai kita alergi dengan ungkapan ini. Karena ini ungkapannya Rasulullah SAW. Ini pembukaannya khutbah Nabi SAW dalam khutbah-khutbah beliau. Bukan ucapannya Ahmad Ansari. Bukannya ucapannya Radio Muslim ini. Bukan ucapannya para ustadz, para kiai kita, bukan, ini ucapannya Rasulullah SAW yang mengucapkan. Kalau kita ini menjadi kita jadikan ungkapan ini sebagai olok-olok, hati-hati, ya kan? Itu hati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Dzalika bi'annahum apa namanya? Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum apa ya? Saya lupa ayatnya itu." Karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Hati-hati ini. Ya, hal tersebut terjadi karena mereka membenci syariat-syariat Allah. Lalu kemudian hapuslah amalan-amalan mereka. Ya, fatal kan? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para pemirsa sekalian. Ini adalah ungkapan yang sangat suci. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini adalah ungkapan yang sangat suci, yang mengucapkannya langsung lisan yang paling suci dari manusia yang terbaik, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, apakah ketika Nabi katakan bid'ah itu semuanya sesat, kemudian kita katakan, oh, bid'ah ada yang hasanah? Apakah sampai hati kita mengatakan seperti itu? Nabi katakan semua bid'ah itu sesat, tapi kita katakan ada bid'ah yang hasanah kok. Kan enggak mungkin. Nah, dari prinsip bid'ah hasanah inilah kemudian setan bermain cantik di situ untuk merusak proses tasfiyah. Sehingga nanti umat akan dilenakan dengan capek-capek ibadah, tapi ternyata tidak nilai ibadah. Sehingga yang ada membuang-buang waktu, bahkan melahirkan dosa. Dan orang kalau sudah seperti ini susah bertaubat. Ya, setan kan bermain cantik kan, dengan membawa bendera bid'ah hasanah itu tadi. Maka marilah kita sadari para dai, ya kan, jangan sampai justru aktivitas dakwah kita itu malah justru menodai umat, alih-alih membersihkan umat yang mana itu tahapan yang dilakukan Nabi, ini malah menodai umat. Sehingga umat itu terdoktrin dengan yang namanya bid'ah hasanah, ya, menjadi tidak peduli lagi dengan bid'ah. Ya. Nah, ciri di antara kerusakan prinsip bid'ah hasanah adalah masyarakat yang sudah didoktrin dengan bid'ah hasanah ini menganggap semua enggak ada bid'ah yang sayyi'ah. Enggak ada. Sayyi'ah itu apa? Buruk. Semuanya hasanah, semuanya baik. Ini real ini. Silakan dicek masyarakat yang sudah didoktrin oleh ustadznya atau dai yang di situ. Bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah, enggak apa-apa kayak gini, bid'ah hasanah enggak apa-apa. Mereka hampir-hampir enggak pernah terngah, enggak pernah terbetik di dalam pikiran mereka yang namanya sayyi'ah. Ya. Karena kalau seandainya bid'ah itu hasanah terus yang sayyi'ah gimana? Kata sebagian mereka, sebagian saudara kita itu mengatakan yang saya itu ya maksiat, yang saya itu ya judi, itu bid'ah sayyi'ah itu. Yang saya itu ya berzina, itu bid'ah sayyi'ah itu. Ya, maka kita katakan itu bukan bid'ah. Itu maksiat, bukan bid'ah. Yang namanya bid'ah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat ibadah-ibadah baru dalam agama kami, maka dia tertolak. Di dalam sabda yang kullu bid'atin fid dini, kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Setiap perkara baru di dalam agama bid'ah. Ya. Perkara baru dalam agama itu bid'ah. Kalau judi maksiat di zaman Nabi sudah ada, itu bukan perkara baru, itu cuma mengulang. Setan hanya mendaur ulang. Setan sudah punya jurus di situ, mendaur ulang aja, turun temurun. Tapi kalau yang namanya bid'ah ini baru, nggak ada zaman Nabi, ada zaman sekarang itu. Dalam masalah agama. Ya. Maka ini bantahan, satu poin bantahan, dua poin bantahan untuk bendera, untuk prinsip bid'ah hasanah itu. Dan ini prinsip bid'ah hasanah ini menjadi perusak proses tasfiyah, jelas. Ya, yang akhirnya kemudian masyarakat tidak lagi peduli dengan bid'ah sayyi'ah, karena bid'ah sayyi'ah itu ya tadi pendoktrinannya tidak tepat. Ya, salah ya kan? Bid'ah sayyi'ah kemudian diartikan maksiat. Itu padahal sudah punya istilah sendiri. Akhirnya enggak ada bid'ah yang sayyi'ah, enggak ada. Akhirnya enggak berlaku itu sabda Nabi kullu bid'atin dhalalah. Nauzubillah. Padahal ini adalah hadisnya sahih, riwayat Tirmizi. Ya kan? Nah, ini. Jadi kalau kita katakan bid'ah hasanah, maka hampir-hampir enggak ada bid'ah. Padahal Nabi mendefinisikan, padahal bid'ah hasanah yang dianggap oleh sebagian saudara kita saat ini, itulah bid'ah kullu bid'atin dhalalah yang dianggap oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Maka kita berhati-hati dalam beribadah, karena yang namanya ucapan seorang dai itu akan menjadi akidah, ya kan? Bisa menjadi akidahnya masyarakat awam. Ucapan seorang dai itu bisa menjadi dalil bagi orang awam. Ucapan seorang dai itu bisa menjadi ibadahnya seorang awam. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan prinsip ke-8 daripada dakwah sunnah wal jamaah, itu adalah membersihkan atau mentasfiyah kemudian menghiasi, yaitu tarbiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.